Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal yang kedua. Kitab Injil Matius pasal 2, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian kita akan melompat ayat 9 sampai ayat 12. Ya. Kitab Injil Matius pasal 2, 1 sampai 3, lalu 9 sampai 12. Saya akan baca 1, saudara baca 2, 3, kita baca sama-sama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Sama-sama. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. 9 sampai 12. Saya baca 9, saudara baca 10, terus kita bergantian. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara yang kekasih, kehadiran orang Majus di Yerusalem telah menjadi berita yang mengejutkan. Bagaimana mungkin ada orang bertanya ke kerajaan di mana raja yang baru lahir itu berada? Saudara-saudara, ini menjadi sesuatu pemikiran yang sangat luar biasa. Dan peristiwa ini menjadi satu peristiwa yang juga menjadi karakteristik daripada Injil Matius. Bagaimana orang-orang Majus itu dikatakan berjalan, dipimpin Tuhan melalui perjalanan yang unik. Berlatar belakang kafir, datang dari tempat yang jauh menuju ke Bethlehem. Mereka bukan bangsa pilihan. Tetapi di sisi lain, kelak kedatangan Majus justru menjadi cikal bakal pembunuhan kepada anak-anak oleh perintah Herodes. Tuhan kirim mereka dalam tanda petik seakan-akan Tuhan juga mengirimkan paket malapetaka. Kalau Majus tidak datang, tidak akan ada pembunuhan anak-anak itu. Kalau Majus tidak singgah di Yerusalem, tidak ada peristiwa besar itu. Karena itu, bersihkanlah benak kita ini. Kalau kita berpikir ikut Tuhan, tidak akan ada goncangan. Itu pembodohan dan pembohongan. Bersihkanlah benak kita ini kalau berpikir ikut Tuhan semua mulus-mulus saja. No. Ada berbagai kemungkinan yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Nah, karena itulah perlunya satu kehati-hatian mengerti kehendak Allah. Bagaimana hal ini menjadi penting untuk kita pahami di dalam perjalanan keberimanan kita. Majus menunjuk pada satu istilah. Ya, orang Majus, yaitu apa yang disebut sebagai orang bijaksana yang memiliki kemampuan ekstra. Mereka bisa menafsir mimpi, mereka penafsir raja. Dan akar kata ini banyak dipakai di kemudian hari juga menunjuk kepada ahli nujum. Sehingga menjadi kemagis pun bergerak. Saudara-saudara, di dalam Daniel pasal 1 ayat 20, pasal 2 ayat 27. Daniel masuk bilangan orang-orang bijaksana yang kemudian dipakai menjadi tenaga inti bagi raja. Mereka diangkat dan kemudian ditempatkan di posisi yang terhormat. Begitulah Majus ini di posisi mereka di dalam kerajaan di mana mereka ada. Nah, saudara-saudara, siapakah orang Majus? Tadi kita katakan berasal dari timur. Berasal dari timur, dari mana? Kemungkinan yang paling dekat adalah dari Persia. Mereka tampaknya adalah satu suku yang khusus untuk menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang menjalani apa yang mesti dikerjakan di dalam kehidupan keseharian istana. Raja gak tahu apa-apa, raja punya persoalan, tanya. Siapa yang ditanya? Orang-orang bijaksana itu. Nah, saudara, mereka ada di Persia, masuk di dalam kelompok itu. Tetapi bisa juga itu mengacu kepada apa yang disebut imam. Imam istilah di waktu lampau dengan sekarang itu berbeda. Karena imam ada di istana menjadi penasihat raja. Bukan imam sekedar yang ada di rumah ibadah lalu menjalankan ibadah seperti pendeta misalnya. Tetapi mempunyai klasifikasi. Dan mestinya kualitas ini ada. Mestinya seorang pendeta pun mampu untuk menjadi penasehat bagi presiden untuk memberitahukan apa sebetulnya yang perlu dikerjakan dan arah yang luar biasa. Dan saya kira peran itu dimainkan dengan baik oleh Billy Graham. Ya. Tetapi bagaimana menalar pergumulan kehidupan, bagaimana memahami kesaharian, itu bukan persoalan sederhana, saudara yang kekasih. Nah ini harus menjadi pemikiran-pemikiran serius kita. Ya. Majus, orang dengan jabatan bergengsi yang ada di istana di Persia. Nah, kita bicara sedikit Persia, lalu coba mulai sedikit menarik benang merahnya. Sesudah Bizantium menguasai Israel. Bizantium adalah Roma yang sudah jadi Kristen. Ya, Roma sebelum Kristen ya disebut Roma. Ketika jadi Kristen itu disebut Bizantium, tapi menunjuk negara yang sama. Ya, Roma itu. Ya. Bizantium 330 sesudah Konstantin bertobat, ya, lalu dimaklumatkanlah semuanya untuk menjadi kerajaan yang Kristen. Sehingga pada waktu itu seluruh daerah dijadikan Kristen, saudara. Pasang surut sempat terjadi dari 330 sampai 634. Dan di sela itulah pada tahun 614, Persia menyerbu dan menguasai Israel beberapa ratus tahun kemudian. Ya, sampai nanti kemudian masuk kafilah-kafilah, lalu berlanjut kepada Kesultanan dari Mesir, Salahuddin, Mamukelet, kemudian lanjut lagi dengan Ottoman dan seterusnya. Ya, di sela-sela itu Timur Leng dari Mongolia juga pernah menginjak-injak Yerusalem. Ya, baru nanti dari Ottoman kemudian masuk di dalam perang Sekutu dan kemudian Inggris masuk ke sana dan sampailah riwayat yang sekarang ini. Sangat panjang dan sangat unik. Nah, pada waktu tahun 614 Persia datang dan menyerbu, menghancurkan banyak gereja di Yerusalem. Salah satu gereja yang agak utuh adalah gereja di Bethlehem. Ya, gereja yang disebut gereja kelahiran. Ya, menurut tradisi di dalam kisah itu, kenapa itu paling utuh dan tidak terlalu hancur? Karena tampak memang ada gambar-gambar seperti gambar kalau menggambarkan orang Majus itu. Kisah ini tampaknya sepertinya ada juga sudah beredar menjadi cerita turun-temurun di Persia. Sehingga mereka mirip ini dengan cerita nenek moyangnya dan mereka tidak melululantakkan gereja itu. Ya, sehingga keramik lukisan-lukisan bentukannya itu masih agak sedikit utuh. Ya. Nah, saudara-saudara, ini adalah benang merah sejarah coba mengkonek apa yang sedang terjadi. Tetapi yang menjadi penting adalah bahwa Majus itu pernah datang. Kenapa saya ceritakan histori ini? Karena beberapa orang tidak percaya bahwa Majus itu cerita yang benar. Itu hanya sebuah legenda yang ditempelkan. Ya. Dan yang kedua, ketika gambaran mereka membaca bintang, itu bukanlah cerita magis. Bagaimana mereka berhenti di tanah di kerajaan Herodes dan bertanya. Ya. Maka data-data historikalnya menjadi sangat kental, bukan dongeng belaka. Dan perjalanan sengit yang tidak mudah. Itu semua menjadi satu perjalanan yang terlalu mengada-ada kalau disebut itu hanya sekedar legenda. Kita penting mengetahui ini karena ke depan problema kita adalah berhadapan dengan orang-orang free thinker yang tidak mau percaya Allah dan mereka akan menggugat Alkitab. Saudara mesti belajar dan bisa menjelaskan Alkitab itu apa. Atau kita hanya akan menjadi pecundang saja dan tidak bisa apa-apa lalu marah pada orang yang tidak mau percaya. Ya, nah kita tidak boleh ada di sana. Kembali saudara. Oleh karena itu, orang-orang Majus yang datang dari Persia, perjalanan Majus, kemampuan membaca bintang, mengkonfirmasi berita itu ke istana, menunjukkan bahwa mereka adalah intelektual yang memerlukan data akurat terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka tidak melakukan perjalanan asal, ya, yang tidak mempunyai argumentasi. No! Karena itulah perjalanan ini menjadi perjalanan yang mengganggu juga bagi saya. Bagaimana ada intelektual yang luar biasa itu mau melakukan perjalanan panjang untuk sesuatu yang tidak jelas sebetulnya. Bukan undangan dari kerajaan. Apa yang menggerakkan mereka nun jauh di sana? Mereka adalah orang-orang bijaksana yang mendapat kemurahan sorga. Ingatkah saudara bagaimana Yitro mertua Musa, imam di Midian, Ketika melihat Musa begitu capeknya, dia bilang apa pada Musa? Musa, mereka ngapain? Oh, ada persoalan ini itu. Waduh, kalau begitu kau lakukan, ampun-ampun, kapan selesainya? Kau sudah capek, mereka belum selesai. Pilihlah nanti ketua atas 1000, atas 100, atas 10, dan seterusnya. Lalu Musa memandang apa yang dikatakan Yitro baik dan mengerjakannya. Pertanyaannya, masa si Musa belajar dari Yitro yang imam notabene kafir itu? All truth is God truth. Seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah yang Allah taruh pada banyak tempat. Celakalah orang Kristen yang tidak mampu mengenali kebenaran Allah. Sesudah rumusan di kolong langit ini, Tuhan mengelola semua. All truth is God truth. Sama seperti ketika dia memberi matahari, bukan hanya kepada orang Kristen saja. Matahari juga buat semua orang. Common grace, anugerah umum. Nah, ini harus kita mengerti. Kembali kepada Majus, dia bukan saja mendapatkan common grace, bisa membaca fakta yang ada di alam semesta, tetapi dia mendapatkan special grace untuk bisa melihat anak Allah yang luar biasa itu. Karena itu, perjalanan Majus menjadi perjalanan yang amat sangat mengagumkan. Perjalanan Natal yang hebat. Di mana diperlukan keberanian untuk memahami kebenaran dengan penuh, bukan asal-asalan. Saudara-saudara, coba kita mulai memikirkan seperti orang Majus. Ke gereja kita pernahkah mempersiapkan diri sedemikian rupanya untuk memahami, menggumuli apa yang semestinya? Saya kira sudah lebih banyak orang Kristen pergi ke gereja hanya menyetorkan badannya, memenuhi tuntutan ritual keagamaan. Bodoh amat apa yang didengarkan. Itu sebab akhirnya berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen tetapi tidak mengerti prinsip kebenaran. Majus tidak seperti itu. Dan itu bukan orang Kristen. Karena itu sebetulnya pelajaran seperti ini akan memalukan. Ironi. Gairah yang luar biasa pada Majus semakin sulit ditemukan di dalam kekristenan. Orang Majus menjadi kisah Natal yang khas Matius. Matius menempatkan cerita Majus hanya ada di dalam Injil Matius. Tetapi kemudian kita akan melihat, menghubungkan ke belakang, ke Matius pasal 1. Matius membuka kisah Yesus dengan apa? Silsilah dari raja ke raja sampai Raja Daud. Dan menahu cerita bagaimana Majus datang kepada raja itu. Bahwa raja yang di silsilah pasal 1 itu yang didatangi Majus di pasal 2 itu. Luar biasa. Saya selalu percaya para rasul itu menulis bukan hanya dengan pintar otaknya, tapi bagaimana Tuhan memimpin mereka, membuat struktur kisah yang mereka sampaikan. Begitu ajaibnya. Kalau saja kita rendah hati dan mau sungguh-sungguh melayani, Tuhan beri hikmat dan menjelajah, kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa sekali. Connecting banget. Indah ya. Pasal 1 silsilah raja. Lalu tamu Yesus adalah siapa? Majus. Orang kelas istana. Lukas silsilahnya adalah Yesus dari garis biasa. Siapa pengunjung Natal? Gembala. Itu yang disampaikan kepada Theophilus. Supaya Theophilus si kafir itu ngerti Yesus ini sangat berpihak pada orang paling bawah, paling papa, dia hadir. Matius berbicara dari peristiwa lain supaya orang Yahudi tahu bahwa Kristus Mesias itu adalah anak Daud itu. Membaca Alkitab sangat mengagumkan dan sangat menyenangkan. Banggalah menjadi orang Kristen, belajarlah puas menjadi orang Kristen, layanilah Tuhan baik-baik dan jangan pernah berhenti. Hanya kebodohan yang tidak termaafkan ketika kita tidak bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita akan melewati hari-hari kita hanya dengan jerih payah. Tanpa kedamaian, kepuasan dalam mengiring Tuhan. Nikmati dan jangan kehilangan. Saudara-saudara yang kekasih, Majus mengambil sikap. Dan Majus berjalan. Perjalanan Majus adalah perjalanan dari Persia ke Bethlehem. Adalah perjalanan berinvestasi tinggi. Itu luar biasa. Perjalanan Majus lebih spektakuler dengan argumentasi yang luar biasa berbanding perjalanan dari Ratu Sheba. Ratu Sheba datang dari Ratu Selatan dari Ethiopia, Afrika. Yang satu datang dari Asia, dari timur. Dua-dua datang ke Israel. Satu di PL, satu di PB. Satu menemui raja bijak, raja hebat, Salomo. Itu Ratu Sheba. Perjalanan berisiko tinggi. Hanya untuk ketemu Salomo. Majus luar biasa. Tepat sekali. Berinvestasi tinggi untuk menemukan Sang Maha Tinggi. Yesus Kristus itu. Karena itu kalau kita sedikit melompat, saudaraku, ada ironi yang luar biasa. Itu yang Yesus marah kepada orang Israel. Kalian tahu ratu dari selatan itu datang untuk menemui Salomo. Lalu heran ada pendeta yang khotbah katanya. Ratu dari selatan itu Nyai Roro Kidul. Sejak kapan Roro Kidul ada di dalam cerita Alkitab? Inilah pendeta kalau sudah kebanyakan berdukun. Ngawur semuanya. Itu ratu selatan, itu ratu Sheba. Dari Ethiopia datang. Lalu dikatakan Niniwe bertobat. Karena siapa? Yunus. Di sini ada yang lebih besar dari Salomo. Lebih besar dari Yunus. Yesus menunjuk dirinya. Tetapi kalian tidak percaya. Kalian menolak. Kalian ini cocok. Diumpamakan persis seperti cerita. Ada orang yang seperti rumahnya dibersihkan. Lalu bersih ditinggalkan kosong. Akhirnya 7 setan kembali lebih jahat lagi. Itu bukan roh keluar masuk. Seperti tengking sana tengking sini nanti rohnya lebih banyak. No! Itu cerita di dalam tradisi Yahudi. Untuk mengkisahkan. Kalau orang sudah tahu kebenaran. Tidak melakukan kebenaran. Dia lebih jahat dari sebelumnya. Sebelumnya dia tidak lakukan kebenaran. Karena gak tahu kebenaran. Tapi sudah tahu kebenaran masih gak lakukan. Ya lebih jahat dong. Begitulah ahli-ahli Taurat itu. Begitulah orang Yahudi itu. Sudah menerima PL. Sudah menerima kasih karunia. Belajar. Tapi gak mau percaya pada Yesus. Itulah gambaranmu. Penjahat. Jahat yang sempurna. Majus pergi jalan panjang. Belum belajar PL banyak. Majus berbanding imam. Pasti pengetahuannya rendah. Minggu depan kita akan, apa? Bukan minggu depan ya. Besok kita akan belajar apa ironi dari si imam ini. Tetapi saudara akan mengkonek. Jadi satu bagian Matius pasal 2 ini saya akan khotbahkan 2 kali. Satu sisinya, tiga kali. Ya, sisi imam, sisi raja, dan sisi majus. Maka majus ini berinvestasi tinggi. Mereka berjalan. Mereka menginvestasi jelas tenaga. Perjalanan bukan yang mudah. Hari ini kalau kita mau pergi, sudah repot-repot mesti urus ini. Tapi itu naik mobil ke airport, terus naik pesawat. Zaman dulu mana ada. Itu berarti tenaga yang sangat besar. Perjalanan berhari-hari, berminggu-minggu. Perjalanan panjang. Kalau mereka beruntung. Kalau tidak, bisa berbulan-bulan. Maka perjalanan itu mereka lakukan susah. Mereka menginvestasi juga dana. Tidak kecil untuk dana seperti begitu. Itu perjalanan luar biasa. Maka mereka menginvestasi dana untuk perjalanan panjang itu. Berbanding dengan persembahan gini. Maka kita bisa melihat dari persembahan itu kira-kira dana mereka. Mereka habis banding berapa? Untuk kebutuhan hari-harinya. Mereka juga mempunyai investasi ilmu yang tinggi. Bijaksana yang luar biasa. Bisa membaca bintang, tapi tahu memakai otaknya. Jadi mereka bukan dukun saja yang lihat-lihat, lalu dengan penglihatan nyampe. Salah! Karena mereka nyasar sampai ke Yerusalem dikirim bintang itu. Dan di Yerusalem mereka mesti tanya, di mana? Mengagumkan ya. Jadi bukan perjalanan bim salah bim. Bukan cuma Yesus pimpin terus guduk-guduk jalan, nyampe lu. Wah, tahu-tahu gini, tahu-tahu gitu. No. Tuhan beri mereka hikmat. Berbahagialah orang majus, berbeda dengan orang Kristen masa kini. Celakalah orang-orang Kristen yang tidak mau mempersembahkan otaknya untuk mau berpikir. Yang lebih berani untuk hitung-hitungan uang daripada memikirkan kebenaran. Yang berani bertanding untuk apapun, tetapi tidak berani berkelahi untuk menikmati kebenaran. Kita harus belajar itu. Hargai Tuhan. Jangan bilang aku mencintai Tuhan Pak Bud, sungguh-sungguh. Omong kosong besar itu. Karena cintamu akan dilihat dari hidupmu hari-harimu. Kalau Majus bilang dia mencintai kebenaran. Yes, dia lakukan perjalanan. Berinvestasi tinggi. Tenaga, dana, ilmu, usaha yang keras. Dan risiko yang tinggi. Tidak peduli mereka melakukannya. Mengagumkan. Tindakan iman selalu memberikan pencerahan yang luar biasa. Karena menjadi berbeda dengan tindakan yang biasa-biasa. Nikmatin itu. Nikmati dan jalani. Supaya itu menjadi warna kita. Hari-hari kita. Hidup kita. Kemarin saya syuting gak ke Uber. Saking capeknya akhirnya target 8. Cuma bisa 5. 5 episode sudah terlalu capek banget saya. Kita close. Tapi saya pikir saya mesti kejar supaya nanti Januari stok cukup. Jadi besok saya syuting. Nah, mungkin kalian tidur siang karena besok libur kan ya. Nah, tidur siang lah karena aku Majus. Enggak tahulah kalian. Jadi bagiku tidak masalah. Jadi saya akan pergi, syuting lagi, pulang rumah mandi, berangkat lagi ya mesti khotbah sore. Emang kenapa? Kan tanggal libur Pak, betul. Tapi ada kerjaan yang harus diselesaikan. Kenapa tidak? Toh dia juga bisa memberi aku libur di waktu yang berbeda. Karena kau tahu, di dalam kau berkarya, kau bisa menikmati liburan. Kau tahu liburan? Ketika kau memikirkan dirimu, kau libur. Lalu pikirkan orang lain. Itu liburan. Ngerti ya? Kalau kita kan beda ya. Gak mau mikirin yang lain. Itu liburan. Makanya kurang diberkati. Liburan itu adalah berlibur mikirin diri. Pikirin orang lain. Waduh, kamu akan temukan kepuasan lu. Kalau mikirin orang lain. Betul gak? Majus itu hebat. Mereka berhenti. Memikirkan hari-harinya. Berinvestasi luar biasa. Menjelajah untuk menemukan kebenaran itu. Mereka berjalan. Saudara-saudara, sebagai orang bijaksana, keputusan mereka ke Bethlehem menunjukkan betapa amat sangat pentingnya perjalanan ini dan bayi yang akan ditemui, bukan? Ingat, ini bukan orang tolol. Ini bukan dukun ini yang pergi-pergi cari batu delima merah. Bukan. Ini bukan cerita silat, mau ke gunung cari melati putih sakti. Bukan. Ini orang pintar. Penasihat raja. Heran lu, pergi jalan. Mereka berangkat. Mereka mencari. Saya ingat kisah Siddhartha Gautama. Ketika di istana dia bertanya kepada penasihat ayahnya. Paman, apa yang harus kulakukan supaya menemukan ketenangan dalam kehidupan? Apa yang bisa kupelajari di luar sana? Anakku, pertanyaanmu berlebihan. Tidakkah hidupmu sudah tenang? Tidak ada apa-apa di luar sana. Keinginan tahunya begitu besar. Dia kecewa dengan jawaban penasihat raja. Paman orang bijak, bagaimana bisa berkata di luar sana tidak ada apa-apa? Maka Siddhartha Gautama meninggalkan istana. Pergi mau mencari kebenaran. Menurut cerita di bawah pohon bodhi, dia menemukan kebenaran itu. Dia mengajarkan jalan. Berbuat baik, mendengar baik. Dan yang baik, baik itu. Siddhartha Gautama lebih hebat dari banyak orang Kristen. Bahkan kami-kami pendeta ini. Ditinggalkannya istana merindukan kebenaran. Banyak pengkhotbah meninggalkan kebenaran. Karena merindukan, terbalik-balik ya. Ironi. Majus melakoni yang luar biasa. Karena itu perjalanan Majus sesuatu mencerminkan tindakan iman yang mengagumkan. Sekaligus sesuatu pergumulan intelektual yang luar biasa. Saya mulai berpikir bagaimana otak mereka itu bisa memikirkan, menghitung. Pentingnya bayi Natal ini. Tapi di sisi lain ada gerakan yang kuat yang mereka tidak bisa lawan. Sehingga mereka memakai seluruh daya yang ada. Dengan kelasnya mereka bisa masuk ke istana Herodes dan bertanya. Dengan kemampuannya, mereka bisa membaca bintang dan digiring ke tempat yang pas. Luar biasa ya. Saudara-saudaraku, perjalanan majus sebagai tindakan iman mengingatkan kita betapa kita seringkali gagal di dalam memaknai keberimanan kita. Bagi kita beriman adalah sekedar percaya pada Yesus. Tapi tidak berbuat apapun. Itu ironis. Itu menyedihkan. Kita punya 1001 alasan untuk tidak mengerjakan. Kenapa tidak memiliki cukup satu saja alasan dan mau mulai mengerjakan? Baru engkau ada sadar ada jutaan alasan ternyata kenapa engkau kerjakan. Perhatikan kalimatku. Kita banyak punya 1001 alasan untuk tidak mau mengerjakan pelayanan. Cobalah mulai dengan satu alasan dan kerjakan. Ketika kau kerjakan, kau kaget. Ternyata ada jutaan alasan kenapa harus dilakukan. Tapi karena kau tidak pernah lakukan, maka terbengkalailah hidup kita. Berhenti terpuruk seperti mobil bagus dimasukkan di garasi. Lalu dielus-elus, tapi tidak pernah berfungsi. 10, 20, 30 tahun kemudian, ia menjadi koleksi yang mengagumkan. Tapi lihatlah kilometernya, hanya 10 kilometer. Dia tidak pernah berfungsi selama 40 tahun sebagai mobil, kecuali pajangan. Downgrade diri dan nilai mobil itu bukan. Nothing. Iris, menyakitkan, menyedihkan. Banyak orang Kristen, koleksi yang mengagumkan. Tapi tidak berfungsi. Hanya pajangan yang bisa dinikmati. Jangan pernah berhenti di sana. Karena itulah kita mesti memikirkan kebenaran itu dengan utuh. Karena itulah kita mesti berkelahi dan maju. Tidak penting siapa kamu, tapi penting Tuhan yang kita layani. Jangan tepuk dadamu untuk apa yang kau kerjakan. Dan jangan kau rasa kau paling menderita karena lingkunganmu. Kita seringkali mampu merenungkan betapa menderitanya kita. Karena lingkungan kita. Tapi tidak pernah mempunyai kemampuan untuk memikirkan bahwa kita juga membuat penderitaan bagi orang di sekitar kita. Miris. Majus tidak peduli semua itu. Yang dia tahu satu. Cari raja itu. Oleh karena itu saudara, orang majus di dalam perjalanannya mencerminkan apa yang mereka lakukan ketika mereka tiba di tempat tujuan dan persembahan yang mereka lakukan. Apa yang mereka temukan? Yesus Kristus. Bayi itu ya kira-kira about 1-2 tahun. Karena yang datang langsung gembala. Majus itu kemudian. Karena itu cerita-cerita drama itu banyak yang kacau balau itu. Karena di dalam cerita drama ada kandang Natal, ada bayi Yesus. Sebelah sini majus, sebelah sini gembala. Padahal di Alkitab tidak pernah ketemu itu. Di drama selalu ketemu. Nah itu penyesatan namanya. Kan waktu itu majus sama-sama gembala datang. Enak aja, gak ketemu itu. Lain kisah itu. Jadi Paulus kalau bikin drama jangan bikin begitu ya. Sudah pulang gembalanya baru datang. Majusnya, udah besar Yesusnya. Intelektual hebat itu. Kemudian ketika itu terjadi sesuatu yang kekasih. Maka orang-orang majus itu sujud menyembah. Padahal yang mereka lihat apa? Bayi tidak berdaya. Di rumah amat sangat super sederhana. RSSS gitu ya. Karena Maria bukan dari keturunan bangsawan. Keturunan biasa-biasa saja. Dia tinggal di RSS itu, rumah sangat sederhana itu. Tapi berstatus raja. Apa majus itu enggak bingung? Dia lihat. Masuk halaman rumah itu pun sudah kadang, ampun, jauh kali laku dari Persia ini. Masuk ke tempat ini, udah salah langkah ini. Lalu mereka melihat bayi itu. Dan mereka sujud menyembah. Jangan kau pikir. Tidak ada kuasa dari bayi Natal itu. Damai di bumi bagi siapa? Orang yang diperkenannya. Maka damai itu datang dan membuat majus sujud menyembah. Tetapi bagi yang tidak diperkenan, damai itu tidak ada. Mereka hunus pedang untuk membunuhnya. Mirisnya. Waktu Natal tiba, Maria yang jalan. Ketok-ketok pintu, gak ada yang buka pintu. Tutup semua. Sorry, jangan ganggu kami. Menolak Yesus itu. Ketika Yesus itu ada di rumah, yang sederhana itu, majus yang berjalan mencari Yesus. Gila gak? Ini mana yang beragama? Yesus datang ditolak oleh orang pilihan bangsa hebat itu yang selalu merasa diri biji mata Tuhan itu. Tidak ada tempat, tidak ada tempat. Tapi majus melakukan perjalanan panjang mencari dan tidak kecewa sekalipun tiba di rumah yang sederhana dan melihat bayi itu. Enggak ada mahkota di sana. Mana Maria punya mahkota emas? Mana Maria punya pakaian berbenang emas atau pakaian ungu yang indah untuk dipakaikan ke bayinya? No! Tapi majus itu sujud menyembah. Persembahan mereka ekspresi sukacita. Penghargaan, kepujian, kemuliaan yang luar biasa. Pertama sujud dulu. Ketika sujud menyembah, menaklukkan diri. I am nothing, you are everything. God. Ironisnya, orang Yahudi menutup pintu. Tapi majus sujud menyembah. Sampai hari itu, tidak ada Alkitab mencatat bahwa berbondong-bondonglah orang dari Bethlehem untuk mengunjungi Yesus. No! Dari gembala, langsung melompat majus. Dan mereka tidak ada yang peduli dengan bayi itu. Lalu mereka mengeluarkan persembahan mereka. Emas, kemenyan, mur. Nilai-nilai yang luar biasa. Emas bukan barang murah. Emas adalah benda tertinggi nilai pada waktu itu. Ukuran paling hebat ya emas itu. Mereka berikan kemenyan dan mur. Menunjukkan suasana ibadah yang luar biasa. Mereka tahu memberikan persembahan. Semua persembahan itu ada di bait Allah. Kemenyan ada di bait Allah. Mur dipakai di bait Allah. Kalau kemenyan mur dibakar, asapnya naik ke atas, itulah doa tidak berkeputusan. Emas menjadi simbol dari seluruh kaki dian dan segala macam. Karena emas adalah lambang iman. Emas yang dibakar tahan uji. Tetapi yang mau kita pahami adalah bagaimana persembahan mereka mengekspresikan benda yang familiar di bait Allah. Yang kita tahu semua mempunyai nilai dan makna. Maka sujud mereka menurutku sudah lebih dari cukup. Untuk menunjukkan betapa hebat. Karena mereka sudah melakukan perjalanan panjang. Tapi ternyata di dalam jalan panjang itu mereka sudah siapkan persembahan itu. Mereka bawa emas, kemenyan, dan mur. Saudara, kalau di waktu lampau memberi yang terbaik itu luar biasa ya. Saya kalau suka dengar istilah begini. Ada orang pernah kasih saya kue. Aduh Pak, ini enak sekali loh. Gak ada di Indonesia. Ini pengen lain sekali, ini udah langsung dari Jepang. Dan di Jepang ini tempat yang paling top. Oh ya, ya sudah, ya. Walaupun kalau aku makan, bingung juga aku apa yang bikin itu top. Ya, karena lidah kita ini rada norak begitu ya. Semua pun sama saja lah kira-kira begitu. Dia ada cerita sama saya, kalau saya ceritanya saya bayangin. Sampai kadang-kadang kalau saya nanya sih, apa sebetulnya yang enak nih? Mungkin karena taste-nya kurang pas buat saya gak tahu. Yang enak buat saya adalah tempe mendoan, bahkannya pakai cabai hijau. Wah itu enak banget itu. Jadi yang dari Jepang ini ya asal tahu. Pak, satu biji ini segini loh. Kalau saya kurs rupiah itu ratusan ribu. Buset, sekali makan. Tapi jujur, saya gak bisa ngerti. Begitu pula emas, kemenyan dan mur sebetulnya, itu berkelas. Emas yang paling bagus dari mana? Kemenyan paling bagus dari mana? Korma banyak datang ya, dari timur tengah sana. Mana yang paling bagus? Beda-beda. Sebetulnya salah satu korma Israel termasuk yang the best. Ya. Tapi juga mesti lihat, datang dari kibbutz yang mana? Enggak semua kibbutz punya korma bagus-bagus. Yang the best itu yang dari sini nih. Saya lupa kalau masuk Indonesia pakai nama merek apa ya. Yang satu kota kecil bisa 75 ribu, 100 ribu. Pakai merek apa? Korma-korma. Ada yang tahu ya? Hah? Ah, kalau enggak tahu karma lah kau. Saya lupa namanya. Ada di Plaza Indonesia tokonya. Mahalnya setengah mati. Kita kalau lagi di Israel makan itu kenceng setengah mati. Harganya murah. Ya. Saudara, kita kembali dan memikirkan bagaimana perjalanan mereka, investasi yang mereka luar biasa berikan. Orang yang cerdas, berkelas. Orang Bethlehem yang kere-kere itu. Orang Bethlehem yang notabene miskin karena kota kecil. Menutup pintu untuk bayi Yesus. Tapi Majus datang loh. Ke Bethlehem. Majus di Bethlehem. Yes. Orang Bethlehem. Tidak mau tahu. Luar Bethlehem mau tahu. Siapa itu? Orang Israel mana itu? Bukan Israel. Siapa? Majus. Dari mana itu? Persia. Loh, kok malah dia yang datang? Yes. Ironi. Kita selama ini sudah merayakan Natal selalu dalam konteks salah ya. Bangga banget rasanya Natal kita do something. No! We are do nothing. Yuk belajar yuk. Tidak pernah keringat kita, bahkan darah kita bernilai untuk sebuah Natal. Kecuali kesadaran, penyerahan diri, dan melakukan segala sesuatu. Seraya berkata, aku ini hanya hamba. Pikirkanlah itu. Lakukanlah itu. Oleh karena itu, saudaraku, persembahan Majus yang membuktikan persiapan mereka yang sudah rapi, pemahaman mereka yang sangat tinggi, lagi-lagi menjadi ironi karena beda dengan orang Kristen masa kini. Terlalu banyak bicara, tapi tidak banyak memberi. Ini itu segala macam didiskusikan. Tapi hidup sendiri tidak jadi saksi. Demi Tuhan yang hidup, yuk belajar. Berkelahi dengan diri kita. Saya tidak akan habiskan waktu saya merasa dianiaya orang lain. Saya tidak akan habiskan waktu saya untuk memikirkan hal-hal bagaimana diri saya jadi besar. Saya akan tersinggung dan marah kepada orang yang salah. Tetapi tidak akan pernah mengganggu langkah dan kerja yang memang harus diselesaikan. Jalankan terus. Ambil mahkotamu yang Tuhan sudah sediakan itu. Bergegas. Yaitu melayani dia dengan sungguh. Dan jangan berhenti. Lakoni itu. Tuhan akan menolong kita menikmati kehidupan yang luar biasa itu. Majus menjadi pembelajaran penting. Ironi Natal itu. Majus banyak memberi. Kalau kita banyak mengumpulkan yang habisin yang kita-kita juga ya. Makanya Natal sebetulnya agak menyedihkan. Perlu selalu kehati-hatian. Saya masih terus berpikir bagaimana mengupgrade lagi Natal kita. Bukan sekedar khotbahnya yang sudah dipersiapkan mutu bagus, tapi spiritnya dulu. Karena ingatlah semangat Natal. Pikirkan baik-baik saudaraku. Majus jauh-jauh jalan dari Persia. Orang pintar, orang kaya, orang intelektual pergi memberi persembahan pada bayi Yesus itu. Kita atas nama persembahan pada bayi Yesus kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Natal bisa ratusan miliatan hanya untuk urusan 1-2 malam dan habis semuanya. Tak berbekas. Miris. Yes. Satu orang cerita kemarin bikin pesta kawin, mungkin 25-30M habis pak. Hah? 25-30? Iya. Gile. Kasih gua tuh anak-anak murid jadi berapa ya? Saya ngitungnya langsung ke Kalimantan. Satu malam! 25-30M. Satu malam. Saya kalau datang pesta yang biasa-biasa itu ya 10M pasti habis kalau dimulai ya. Nah ini 10M pak yang biasa. Kalau sudah sedikit lebih glamor ya 15-20an. Nah ini kali 25-30. Edan. pakai IU, pakai dekor segala macam, bisa habis 500 sampai 750 juta. Satu malam loh itu. Habis itu enggak tahu kemana tuh dekornya lagi. Edan loh saya bilang. Kasih saya berapa anak ini jadi pinter-pinter. Tapi banyak orang lo berani ngeluarin satu malam 10M. Tapi enggak berani ngeluarin lo untuk pelayanan. Saya pelayanan lama, saudara. Berurusan dengan banyak orang. Kadangkala ironi itu saya lihat. Dan ini sering saya ucapkan. Kawan ini ngomong, aduh kupikir ini ada kaya banget. Udah mini, udah paling jelek kalau cepek itu dia tutup mata lah itu ya. Apa sih 200-300 dia kasih, syukur-syukur bisa lebih gede. Nah, itu di otak kita ini. Ya, karena sebetulnya urusan 100-300 sih kecil. Tapi kita ngambil aja 300 deh. Satu ibu bilang, Pak Bigman kita mau bantu juga. Ah, oke, okay, thank you. Ah, ibu ini pasti kasih ya, paling kira-kira segini. 10-20 juta dia siapin. Tapi aku sering kali dipermalukan Tuhan, saudara. Untuk melihat sekaligus juga ironi itu. Ayah yang kaya itu kirim, Pak Bigman udah dikirim ya. 25 juta lo masuk. Pak Bigman, waduh saya kemarin baru jual ini, saya udah kirim. 250 juta yang masuk. Ibu kirim segitu, iya. Saya jual kemarin cincin saya itu yang permata begini. Ya ampun, saya terenyuh loh. Saya paling senang kalau saya dianggap anak. Udah, ayo maju terus ya. Ayo Pak Bigman semangat ya. Waduh, sakit pun rasanya udah gak sakit lagi. Bukan uangnya, tuh uangnya gak ke saya kan ya. Tapi ambil bagiannya itu loh. Semangatnya itu. Tetapi sekaligus, ironi demi ironi mewarnai hidup kekristenan kita. Majus menemplak kita. Majus yang intelektual, tapi kafir. Mereka pergi. Mereka berinvestasi. Menemui Kristus Tuhan itu. Mereka sujud menyembah. Di Bethlehem? Orang sekitar Bethlehem. Yang tahu rumahnya Maria. Tahu Maria melahirkan. Enggak ada yang datang mau menyembah bayi itu. Semua asik masih sibuk dengan urusannya. Bethlehem, Bethlehem. Kau bukan kota kecil. Sesungguhnya kau yang besar yang akan disebut-sebut orang. Yes, dan yang tahu kau besar, Bethlehem adalah gembala dan majus. Bukan penduduk Bethlehem itu sendiri. Karena nanti ngamuk si Herodes, dibantailah anak-anak ini semua kan. Pergilah Yesus dibawa oleh Maria kemana? Ke Mesir. Dari Mesir gak balik Bethlehem lagi, balik kemana? Nazaret. Lahir di Bethlehem, tidak dikenal orang Bethlehem. Lahir di Bethlehem, tidak disembah orang Bethlehem. Tapi disembah orang majus yang kafir. Tapi bukan orang tolol, orang bodoh, bukan orang miskin, orang kere. Tidak ada orang Bethlehem sepintar majus. Tidak ada orang Bethlehem sekaya majus. Paling tidak pada waktu itu. Betapa mirisnya. Karena itu bukan soal berapa pintar kau, berapa hebat, berapa kaya kau. Tapi berapa sensitifnya hatimu. Berapa pekanya yang kau mengerti kehendak Tuhan. Saya kalau bikin CV saya sesudah dalam pelayanan. Urusin penjara udah. Urusin anak gelandangan udah. Semua kalian mau sebut apapun. Ada di CV kalau mau dibikin. Panjang pelayanan itu. Tapi aku bersyukur ketika aku sadari. Apapun yang ku kerjakan bukan apa-apa itu. Tapi Tuhan yang mempercayakannya. Itu loh yang apa-apa. Thanks God. Di kebodohan dan ketidaksadaranku. Ia mengukir hidupku. Maka akan ku jalani hari-hariku. Bahagia. Aku anak bahagia. Karena pernah mengurus ibuku sampai bengkrap habis-habisan. Bahagia. Aku hamba Tuhan yang bahagia. Karena di sakitku, aku boleh terus melayani dia. Bahagia, itu bahagiaku. Bahagia, bahagia. Karena aku bisa tersenyum ketika melihat anak-anakku yang di Kalimantan itu tersenyum. Ketika melihat anak-anak ini berhasil, orang tuanya bahagia. Di situ bahagiaku. Bahagia? Yes. Aku bahagia gembala. Kalau melihat kalian saudara-saudaraku terus bertumbuh dalam iman percaya. Mindsetnya berubah. Arah langkahnya beda. Saya punya 4 kelas PA. Tahun depan akan buka lagi kelas kelima. Saya mulai abaikan, pinggirin khotbah KKR yang banyak-banyak ini. Saya mau muridin orang dulu. Dan saya senang ketika mereka mulai mindsetnya berubah. It is life. Tapi saya tahu mereka tidak gampang. Sudah menemukan kebenaran tidak selalu mudah untuk terus menjalankan. Karena life structure-nya sudah berbentuk. Mereka harus struggle dari sana. Berkelahi untuk bisa lolos. Di situ bahagia aku. Kalau kalian ingin membahagiakan aku, kita ingin membahagiakan Pak Gembala. Bahagiakanlah aku dengan perubahan hidupmu. Bahagiakanlah aku dengan semangatmu melayani Tuhan itu. Bahagiakanlah aku dengan jadi partnerku. Sama-sama kita melayani dia. Maka bahagialah hatiku. Dan itu doaku. Tuhan lahirkan dari tangan ini orang yang cinta Tuhan. Saya bukan orang yang sempurna dalam soal selera orang. Ada yang cocok dengan saya, ada yang gak cocok dengan gaya saya. Tapi demi Tuhan yang hidup, aku akan terus berdiri dan berkata, hatiku tidak bengkok dalam pelayanan. Dan aku tidak mengambil keuntungan sepeser pun untuk diriku. Tapi mungkin kau tidak dengar, tidak suka dengar caraku bicara, yes. Mungkin kau tidak suka dengan caraku berpikir atau bertindak kadang-kadang gak pakai nanya lebih cepat, yes. Maybe itu hak, ya kan? Tapi tolong lihat kemurnian batin ini. Kalau ada yang salah, saya akan ajar kalian. Jangan pernah mau bergereja di gereja ini kalau pendetamu memperkaya diri dan menghabisin fasilitas gereja ini. Supaya kalian tahu hidupku, fasilitas yang ku dapat, bersyukur pada Tuhan. Tuhan kirim lewat banyak cara. Saya berkelahi dengan gereja. Kami pendeta tahu bagaimana ambil bagian. Kalian donasi gereja, kita juga donasi gereja. Dan saya gak akan berhenti untuk itu. Saya juga banyak bawa uang dari luar untuk ke gereja. Tapi saya tidak merasa ini gereja aku. No, ini gereja Tuhan. Kita beli ruko, pakai nama gereja. Uang itu masuk ke rekeningku. Pak Bingman atur, silakan Bapak pakai, beli gedung. Langsung Anan saya suruh, Rano saya suruh, rubah. Sertifikat kita atas nama gereja. Bisa namaku? Bisa. Kenapa tidak orang-orang terkeningku kok. Orang kirim 2,5 M tapi pantang. Tidak akan ada sepeser pun kuambil dari situ. Itu sebab meminta, saya juga minta anak-anak saya, jangan terlalu cengeng. Berkelahilah untuk gereja. Patah tulang kita, bengkok-bengkok badan, berikan. Majus jalan jauh, pergi ke Bethlehem. Kita kan gak usah jauh-jauh ya, sudah di sini, sudah di gereja ini, mau lakukan apa? Biarlah ini yang kita pacu dalam hidup kita garap dalam hari-hari kita lakukan. Maka engkau akan menemukan bahagiamu. Bahagia Natal itu. Bukan karena kau mendapatkan, tapi karena kau memberikan, membagikan. Dan hidupmu kau serahkan pada Tuhanmu. Biarlah Tuhan menolong kita, supaya kita jangan menjadi bagian dari ironi itu. Semoga tidak. Tapi tidak hanya perlu tekad untuk itu, diperlukan keberanian untuk memulai langkah di kehidupan. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Amin. Kita tunduk kepala. Israel bangsa pilihan itu. Menutup pintu Natal. Majus. Kafir itu. Memberi diri untuk Natal. Ironi. Tapi itulah kehidupan. Sejak mulanya. Sadari. Karena gereja. Kegiatan kita. Bisa menjebak kita. Berpikir sudah melayani. Hati-hati. Supaya jangan jadi ironi. Setialah kepada Dia Tuhan yang kita layani. Karena kita ini hanya hamba. Berbuatlah yang baik. Bukan karena orang baik padamu. Karena sudah seharusnya kita berbuat baik. Mengasihilah bukan karena orang mengasihi kita. Karena sudah seharusnya kita mengasihi. Bukankah itu ajaran Alkitab? Karena itu pikirkanlah kebenaran itu. Jalanilah hari-harimu. Ikutlah Tuhanmu. Dan hidup kita boleh menjadi hidup yang berkenan. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, ketika kami menjelajah kebenaran firman-Mu, tersentaklah kami. Sesungguhnya lah berita Natal melucuti, menelanjangi kesombongan keimanan kami. Berpikir menjadi orang paling susah, paling menderita, paling berat, paling melayani. Ternyata kami bukan apa-apa. Hidup kami berurusan dengan-Mu. Hidup kami harusnya melayani-Mu. Tak ada hal yang boleh membuat kami berhenti. Karena Engkau tak pernah berhenti mengasihi. Karena itu tolonglah kami di kehidupan kami. Di langkah-langkah kami. Tidak mudah, tapi kami akan berkelahi. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Mampukan kami dalam belas kasihan-Mu. Jadikan kami laskar-Mu yang tangguh. Kami berdoa menyerahkan segenap kehidupan. Biar Tuhan yang wujudkan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa. Tuhan mampukan kami. Untuk berjalan dalam tiap langkah-langkah kami. Supaya langkah-langkah kami menjadi langkah-langkah yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami tidak membuat panjang ironi demi ironi lagi. Tapi justru memainkan peran yang benar, yang tepat. Yang menyenangkan sorga. Tuhan tolonglah. Supaya ketika tema ini diangkat di gereja-Mu. Tak hanya menjadi pengetahuan. Tapi boleh kami sadari untuk mengkoreksi semua kami. Dan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang sadar. Kami hanya melayani, karena kami ini hanya hamba yang tak berguna. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau, Tuhan kami. Kami serahkan hidup kami, gereja-Mu, rekan pengerja pengurus, kesungguhan kesatian mewarnai kami. Jemaat-Mu, dimanapun mereka berada di pergumulan, Tuhan yang tolong, berikan kekuatan. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Kami berterima kasih. Amin.